آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أحبتي في الله، أعزني وأعزكم الله، ada sedikit tambih yang perlu kita ketahui bersama, bahwasanya kita sama-sama tahu bahwa zikrullah perkara yang marhub fi atau muraghab fi sangat dianjurkan dan dipuji oleh Allah. Mereka yang banyak berzikir kepadanya, termasuk yang dijanjikan, wadzakirinallaha katsira wadzakirat, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima, yang dijanjikan bagi mereka ampunan dan pahala besar. Wa ala bizikrillahi tatmainul qulub, dan kita tahu pula dengan zikrullah kalbu itu mendapatkan tumaknina, ketenangan dan kesejahteraannya. Maka erat kaitannya dengan itu untuk orang itu mengetahui fadhail, terghib yang disebutkan di dalam sunnah, sehingga itu yang dia harap, mengingat fadilah-fadilah yang dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, agar orang tidak hampa dalam mengamalkannya. Seakan itu rutinitas, terbaca begitu saja tiap hari, tiap ba'da shalah, tanpa tahu kenapa dia baca, apa fadilahnya. Kalbunya hampa. Padahal besar fadilahnya. Antara lain, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dibaca tiap ba'dal maghrib wa ba'dal subuh, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit, wa huwa ala kulli syai'in qadir, 10 marrat. Dibaca 10 kali. Seusai salat subuh, seusai salat maghrib. Rasulullah katakan, man qalaha kutibat lahu bi kullin minha asru hasanat, masing-masingnya, bukan semuanya 10, tapi setiap kali dia baca tercatat baginya 10 kebaikan. Wa muhiyat anhu asru sayyiat, dan terhapus baginya 10 kejelekan. Warufi'a lahu ashru darajat, dan diangkat setiap kali dia baca baginya diangkat 10 derajat. Wa kanat lahu hirzan min kulli makruh, dan itu baginya menjadi pelindung dari segala yang tidak dia senangi, yang tidak dia harapkan dari kejelekan apapun. Wa kanat lahu hirzan minasyaitan, dan itu pula menjadi pelindung baginya dari syaitan. Walam yahil li dzambin an yudrikahu illa syirk, dan tidak halal dosa untuk merusak atau menghancurkan dia kecuali itu syirik. Dosa apapun selain syirik tidak akan bisa menghancurkannya. Walam ya'ti ahadun bi afdala minhu illa rajulun qalahu mislama qala au aktsar. Dan tidak ada orang yang beramal lebih afdal dari dia kecuali yang mengucap seperti yang dia ucapkan. 7 keutamaan, dan masing-masingnya kita butuh ditambahnya kebaikan kita, dihapusnya kejelekan kita, diangkatnya derajat kita, bahkan 10-10. Pelindung dari segala yang kita tidak harap, pelindung dari syaitan, dan dosa tidak mungkin menghancurkan dia kecuali syirik. Dan tidak ada yang mendatangkan amalan lebih afdal dari itu, kecuali kalau dia baca seperti itu. Ringan. La ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali. Asyahid, terkadang mungkin orang membacanya tahu kalau itu sunnah dibaca maghrib, dibaca subuh. Al-iskal, apakah dia kemudian ingat dan tahu fadilahnya? Banyak orang dalam keadaan hampa, nggak paham, rutinitas begitu saja dia baca, kalaupun dia baca. Lebih dari itu, bahkan yang selalu kita baca pada salawat al-khams, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, kemudian ayat kursi. Banyak orang hampa. Kenapa dia baca? Rutinitas. Pokoknya assalamualaikum, assalamualaikum, astagfirullah, astagfirullah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tanpa tahu apa itu fadilahnya. Sehingga gak ada yang dia harap. Buru-buru bagaimana dia mau berharap. Apa yang dia harapkan dia gak tahu fadilahnya. Padahal besar. Rasulullah sebutkan 33 ini, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Ghufirat lahu dhunubuhu wa in kanat mithla zabadil bahr. Terhapus dosa-dosanya walaupun itu sebanyak buih di lautan. Terhapus semua. Itu yang kita harapkan. Siapa dari kita yang tidak berlumuran dosa? Ayat kursi yang dia baca, lam yamna'hu min dukhulil jannat illal maut. Tidak ada yang mencegah dia masuk surga kecuali kematian. Karena dia belum mati saja untuk masuk jannah. Ayat qasirah. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Ila akhiriha. Asyahid, pelajari, ingat, barakallahu fikum. Pelajarilah dan ingatlah fadha'il-fadha'il semacam ini. Dan itulah takwa. Ta'mal bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah. Begitu definisi takwa. Kamu berbuat mengamalkan perintah Allah di atas cahaya ilmu darinya dengan mengharap pahalanya, fadilahnya yang dijanjikan. Kata Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, fadilah sebesar itu tidak mungkin didapati dengan cara tergesa-gesa. Artinya dibaca dengan instan, serba terburu-buru. Dan sebagian masih membacanya begitu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak demikian, kata Syekh Al-Albani. Padahal fadilahnya besar, enggak mungkin. Dan beliau contohkan secara sautiah ada rekamannya, harus pelan-pelan, tenang. Beliau contohkan begini, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Fadilahnya besar, menghapus dosa, bahkan kalaupun sebanyak buih di lautan. Kif kamu lakukan secepat kilat, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Isyhadah. Ma hakadha ya sa'at turadul ibilu. Dengan demikian dilakukan. Al-Mahim ini tanbih perlu disadari dan dibenahi, diingat di dalam zikir dan wirid-wirid kita. Maaf. Ikhwan, antum ada beberapa pertanyaan. Yang pertama terkait fitnah komando yang dicetuskan oleh Askeri. Ini termasuk perkara manhajkah atau perkara hawa nafsu? Nah, pertanyaannya mungkin sejak kapan dia mencetuskan dan memblow up fitnah ini, padahal dia bersama asatidzah sekian lama, baru kemarin kita mendengar komando dan komando. Padahal perkara yang kedua, yang ada dari asatidzah afadhil jazahumullah khairan, mereka selalu berkoordinasi, selalu berkomunikasi, bermusyawarah, baik itu dengan asatidzah lain yang di tempat atau pengampu-pengampu dakwah di sana, untuk melihat dan mengambil mana yang itu maslahat bagi dakwah. Tidak jarang itu berhari-hari memakan waktu, ijtima' demi ijtima', melalui musyawarat, dan Askari banyak tahu tentang hal itu sebelum pecahnya fitnah ini. Tidaklah diambil ketetapan fulan hendaknya mungkin dinonaktifkan dalam dakwah, tidak terlibat di dalam dakwah kecuali setelah melalui sekian proses munasohah dan yang kita anggap itu lebih maslahat. Bagi dakwah secara umum, bahkan bagi yang bersangkutan secara khusus, bagi dakwah kita tidak ingin dakwah ini tercoreng namanya, kemurnian dan kesuciannya. Kalau kemudian masalah ini terungkap secara terbuka, kita melihatnya wal ilmu indallah, penonaktifan itu yang paling ringan madharatnya dibanding asatidah harus berbicara dalam hal ini membantah fulan yang bersangkutan, mentahdir, karena akan hancur nama dia. Itu kehormatan dia, irb. Terkait perkara-perkara besar, sensitif. Bagaimana jika itu didengar dan diketahui oleh hizbiyin dan ahlul bidah, musuh-musuh dakwah banyak. Antum bisa bayangkan. Kita ingin meredam. Terus antum jangan berdakwah, jangan mengajar, benahi diri antum, benahi keluarga antum, anak-anak antum. Duduk antum di majelis mendengar ilmu, berbenah diri. Rahmatan bihi, sebagai bentuk rahmat kepadanya. Tapi terkadang memang begitulah hawa nafsu dan syubhat syaitan mempermainkan Bani Adam. Dianggap itu komando di dalam dakwah, fulan gak boleh begini, fulan begini, fulan dinonaktifkan, fulan. Padahal itu berhari-hari proses lama dan urusannya urusan besar terkait dakwah, kehormatan. Apa yang bisa kita lakukan? Kita ingin menjaga dakwah, bahkan kita ingin menjaga nama baik yang bersangkutan. Tanpa kita sebut nama dan daerah, sebagai contoh saja, bagaimana seorang pengampu dakwah, seorang pendidik, kalau ada santriwatinya yang bermasalah atau bosan atau ini itulah, ingin keluar atau bikin pelanggaran, diajak dia bersama istrinya, mengajak santriwati ini ke restoran atau rumah makan mana. Bintunat, ini anak orang, dan dewasa, baligh, bukan anak kecil. Walaupun dengan tutup muka atau cadar, siapa yang ridho? Orang tuanya ridho diperlakukan demikian. Kemudian diajak dialog. Diajak dialog kayak anaknya sendiri. Kenapa anti kok begini, begitu, di rumah makan. Dibiarkan seperti ini, ya ikhwan. Kalau antum sebagai abahnya putri ini, apa kira-kira yang antum lakukan? Dan itu tidak sekali dua kali. Asatidzah berusaha sabar, menasehati dan menasehati. Sebagian yang lain ini terpaksa kita buka. Karena fitnah dan omongan yang tiada henti. Saya asal tidak diam semenjak lama. Ya, hal yang memalukan. Seringnya terkait urusan banat, urusan talibat. Orang bertanya, ikhwah salafiyin menunggu, kis anak saya, putri saya. Kalau semacam ini disebarkan, fulan berbuat begini, begitu kan hancur namanya. Nah, kita anggap madarat yang paling kecil. Sudah antum jangan terlibat dalam pendidikan dan dakwah, benahi diri antum. Ini yang kemudian dituduhkan kepada asatidzah, komando dan komando. Dalam beberapa kasus, askari terlibat. Artinya bersama kita asatidzah tahu duduk perkara dari awal, dari alif sampai ya. Sampai adanya keputusan fulan dinonaktifkan. Dia tahu sejarahnya, kronologinya bagaimana. Yang kemudian dia tuduhkan ini fitnah komando. Kadzdzab. Dia tahu persis kronologinya dan duduk bersama saya juga. Tahu kronologinya dari alif sampai ya. Dan kita libatkan sengaja, ta'al, ikuti. Seperti ini fulan, begini, begini, begini. Dan yang semacam ini pun bukan keputusan kita pribadi. Asatidzah, kita konsultasikan ke masyayikh seperti Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizullah, dan beliau benarkan, artinya boleh. Mana yang antum anggap itu maslahat untuk dakwah antum, untuk kebaikan. Dan itu sama sekali bukan komando ala hizbiyah yang digembar-gemborkan oleh mereka. Selain daripada itu, kalau memang jujur dan objektif pada dirinya sendiri, seharusnya diterapkan bahkan lebih dari yang sebelumnya. Dia nuduh komando, kok masa dirinya sendiri mau komando? Dan berapa banyak, berapa kali kasus askari menerapkan sistem komando. Bulan, jangan libatkan. Keluarkan bulan. Bulan gak boleh begini, begitu. Ini bukan komando. Ya terserahlah kamu namakan itu pisang goreng. Jangan kasih nama komando. Lalu apa bedanya? Apa bedanya? Kalau sudah hawa nafsu yang berbicara, orang gak akan bisa objektif. Dan sebelum jauh hari sebelum ini meletus, berapa banyak asatidzah mengajak dan mengingatkan dia, Ta'al, duduk bersama kita, Ta'al, kita musyawarahkan apa yang ada pada kamu, apa yang kamu inginkan, kita musyawarahkan. Dan masih tersimpan di kita, ada yang kirim lewat WA dan sampai terbaca olehnya, ajakan untuk duduk, untuk musyawarah, tanpa ada yang digubris satu huruf pun. Upaya demi upaya sudah dilakukan oleh asatidzah untuk menyatukan hati, untuk menjinakkan kalbu. Nah, tapi ya, begitulah yang terjadi. Wallahul musta'an. Nah, bagaimana sikap yang benar mensikapi orang yang terfitnah dengan fitnah komando? Ya, selangkan kayak tadi. Kalau dia tipe orang yang bisa diajak diskusi ilmiah, munakosyah, ajak bicara. Apa yang antum maksud dengan fitnah komando dan seperti apa bentuknya? Ta'al. Ayo kita diskusi, bicara dengan akal sehat, dengan ilmu, bimbingan ulama. Kalau dia tipe orang yang muta'asib, fanatik, buta, dan jahil, gak bisa diajak debat, ya sudah. Ma'alaika min sabil. Gak bisa kamu hadapi orang seperti itu. Ini apa? Bawaannya temperamen, pokoknya ini marah-marah ini. Ya sudah. Biarkan. Qul lahu salamah. Menjelaskan perkara fitnah ini yang terjadi sekarang, kepada ikhwah yang baru mengaji dapat memecah belah ukhuwah dan membuat ikhwah lari dari dakwah sunnah. Nah, ini syubhat murahan hizbiyin dari dulu seperti ini. Jangan bicara masalah khilafiyah, ini membuat orang lari nanti. Ini membuat dakwah ini lemah, Islam ini lemah. Jangan diangkat masalah-masalah khilaf dan lain sebagainya. Khilaf dibicarakan dengan dalam porsinya, dengan ilmu, bimbingan ulama, dengan hikmah. Nah, yang bijak terangkan. Syubhat tidak ada kebaikan padanya, maka perlu diberikan adanya penjelasan. Dan sampai kapan kamu mau diam? Kamu diam, saya diam, fulan diam. Kapan orang yang jahil itu tahu ini benar itu salah? Sementara dia mungkin masih ke sana, mungkin masih mendengar dan terisi syubhat-syubhat terus. Akibat kamu diamkan. Kamu biarkan. Dan demikian salaf. Rahimahumullah. Dan yang memecah belah, walhamdulillah, bukan kita. Kita berupaya merapatkan, menyatukan seperti tadi. Hatta yang bermasalah, sambil kita benahi, kita nasihati, duduk antum di majelis, benahi diri antum, benahi keluarga antum. Nah, jangan antum tersibukkan terlebih dahulu dengan pendidikan ataupun dakwah. Kita masih sayang, kita benahi, berusaha. Selagi itu mungkin. Itu kepada orang yang kita ketahui bermasalah. Kita ajak duduk, kita ajak musyawarah, kita sampaikan padanya nasihat dan lain sebagainya. Makanya juga dari sisi ini taruhlah, misalnya kita salah, taruhlah kita yang keliru. Kenapa kita tidak diajak duduk oleh yang merasa benar dalam fitnah komando ini? Dinasehati kita, mana nasihat ad-din nasiha? Agama itu nasihat. Mana? Dikemanakan hadis ini? Kapan kita pernah diajak duduk, diajak bertemu, diskusi, musyawarah? Kapan dan di mana? Yang ada sebaliknya, kita yang ngajak dan ditolak. Gak ada sama sekali jawaban dan respon baik. Wala haula wala quwata illa billah. Nah, bolehkah kita mendengar durus yang dulu sebelum berubah keadaan seperti saat ini? Ma'inda ahli sunnah gunyah. Yang dari ahli sunnah sudah mencukupi. Dan sering ditanyakan seperti ini. Ketika orang kemudian menyimpang, ketika orang kemudian belakangan seperti ini, kif yang dulu-dulu, kaset-kasetnya, kif yang dulu-dulu, tulisan-tulisannya. Ibtaidu, jauhi. Khawatir kamu akan simpati kepadanya. Belum lagi kalau itu diketahui orang, temanmu juga akan menipu kepadanya bahwa fulan alal khair, berarti yang dibaca, didengar olehmu. Kita jauhi. Belum lagi khawatir adanya sesuatu yang kamu sendiri dalam keadaan tidak sadar untuk memilahnya. Keselamatan itu segala-galanya. Wassalamah la ya'diluha syai'. Keselamatan agamamu tidak tertandingi oleh sesuatu apapun. Jauh. Alhamdulillah ahlul haq banyak dan mencukupi. Sikap yang benar dalam menjelaskan ketidakikutsertaan kita dalam pemilu Ya karena itu sistem yang diingkari oleh para ulama kita, bid'ah. Wallah alam yang kamu maksud menjelaskan ini kepada siapa? Kalau memang itu kepada orang yang ada manfaatnya untuk dijelaskan, mungkin orang tuamu misalnya atau siapa, dijelaskan. Sistem seperti itu gak ada di dalam Islam. Kita tidak ikut di dalamnya bukan karena tidak taat pemerintah, tapi karena itu mungkar, cara yang tidak dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, adapun kepada yang lain yang bisa menimbulkan fitnah, ya jangan, gak perlu. Gak semua orang bisa paham dengan baik dari apa yang kamu sampaikan. Lihat siapa yang bersamamu. Perlu tidak orang seperti itu untuk mendapat penjelasan. Syahid itu hak warga negara, bukan suatu kewajiban untuk orang ikut serta di dalamnya. Dan sistem yang semacam itu mungkar, menyalahi syariat, kita menghindar karena itu. Tetapi kalau itu dalam suatu komunitas, entah itu ma'had atau semisalnya, jangan kemudian sampai mencolok, menimbulkan tanda tanya dan orang penasaran. Semua pada libur, semua pada ke TPS. Ini kok masih aktif, ada kegiatan KBM, ini masih masuk sekolahnya. Ada apa ini, kenapa mereka ini? Karena mencolok. Maka yang hakim, yang bijak, agar tidak perlu, kita bisa menghindar dari sesuatu yang tidak perlu kita terjebak di sana. Dari awal, hendaklah kita bijak dalam bertindak dan mengambil keputusan. Nah, antum masuk waktu isya ya. Wafakakumullah lima yuhibbu warda, wassalatu wassalamu ala rasulillah, walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kajian sesi tanya jawab. Kami informasikan kepada seluruh peserta untuk tidak melewatkan besok ba'da subuh tausiah secara umum bersama Al-Ustaz Usama Faisal Mahri. Hafizahullah. Jazakumullahu khairan.